Kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Miyasar fi ilmi nahwi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penyebutan jenis-jenis isim-isim yang mabni, yaitu isim-isim yang tidak mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil. Dan telah kita baca semuanya. Dari jenis tersebut terdapat 5: isim dhamir, isim isyarah, kata ganti, kata tunjuk, kata sambung, kata tanya, demikian pula kata syarat. Semuanya hanya menduduki satu keadaan, sehingga dia tidak akan mengalami perubahan meskipun di depannya ada amil, apakah yang mengkasroh atau menfathah ataupun yang mensukunkan nanti ketika pada af'al, pada fi'il-fi'il. Nah sekarang kita lanjutkan. Setelah disebutkan macam-macam isim-isim yang mabni, di sini disebutkan oleh beliau alamatu bina'il ismi, tanda-tanda mabninya suatu kata benda. Tanda-tanda mabni suatu kata benda. Yang dimaksud dengan tanda-tanda mabni suatu kata benda di sini merupakan bentuk jawaban apabila ada pertanyaan. Seandainya kita mendapati suatu kata tersebut dari kata dari jenis mabni, maka mungkin ditanya, dia mabni di atas apa? Dia mabni di atas apa? Nah, maka di sinilah dia mabni disebutkan tanda-tandanya. Di sini ada 4. Namun sebelum kita menyebutkan 4 ini, maka mungkin secara global kita menyebutkan bahwasannya tanda mabni suatu isim yang mabni, dia mabni di atas harokat yang terakhir dari kata tersebut. Dia mabni di atas harokat yang terakhir, sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Sehingga kata ini, yang mabni ini, terakhirnya harokat apa? Kalau seandainya harokat terakhirnya dhammah, berarti dia mabni di atas dhammah. Atau tanda mabniya adalah dhammah. Seperti contoh kemarin pada isim dhamir seandainya. Pada isim dhamir, contoh anta. Contoh lain, hum. Adalah hum atau ana. Nah, ini merupakan isim dhamir, kata ganti dari jenis isim-isim yang mabni. Nah, dia mabni di atas apa? Atau tanda mabninya itu apa? Nah, secara global tadi kita sebutkan bahwasannya isim-isim yang mabni, dia adalah mabni atau tanda mabninya di atas harokat yang terakhir. Sehingga kita lihat kata tersebut harokat yang terakhir apa? Kalau dia harokatnya terakhir fathah di sini, berarti dia tanda mabninya adalah fathah. Atau dengan bahasa lain, anta mabni di atas harokat fathah. Seandainya hum harokat terakhirnya berapa? Sukun. Berarti dia hum dhamir mabni di atas harokat sukun. atau apa tanda mabninya, apa alamat mabninya. Alamat mabninya adalah sukun. Sama. Ana. Ana juga demikian. Harokat terakhirnya adalah apa di sini? Sukun. Ya kan? Berarti ana merupakan isim dhamir yang mabni di atas sukun. Atau kalau ditanya apa tanda mabninya? Tanda mabninya adalah sukun. Kenapa? Karena harokat yang terakhir di sini adalah sukun. Harokat yang terakhir adalah sukun. Demikian pula yang lainnya. Dari jenis-jenis isim-isim yang mabni, kita lihat terakhirnya itu harokat apa? Dengan harokat akhir itulah dia menjadi tanda mabninya. Ini secara umum. Nah, di sini disebutkan oleh beliau tanda mabni suatu isim, tentunya isim yang mabni ya, ada empat. Yang pertama, mabniyun alal fathi. Mabni di atas harokat fathah. Mabniyun alal fathi. Mabni di atas fathah atau mabni di atas harokat fathah. Tentunya bagi isim-isim yang mabni yang harokat akhirnya adalah fathah. Contoh, misal anta dari isim dhamir. Anta. Harokat akhirnya fathah. Ya kan? Kaifa, bagaimana? Ini dari jenis isim istifham, kata tanya, ya kan? Harokat akhirnya juga fathah. Aina, juga isim istifham, kata tanya. Harokat akhirnya juga fathah. Dzalika, harokat akhirnya juga fathah. Tilka, juga demikian, harokat akhirnya juga fathah. Dzalika dan tilka ini dari jenis isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, antum bisa perhatikan nomor satu di sini. Dari lima contoh, semua harokat akhirnya adalah fathah. Sehingga, tanda mabninya dari lima contoh ini adalah fathah. Atau mabni di atas fathah, karena harokat akhirnya adalah fathah. Nah. Yang kedua, mabniyun alal kasri. Mabni di atas kasroh atau mabni di atas harokat kasroh. Tentunya lagi apabila isim yang mabni tersebut harokat akhirnya adalah kasroh. Misal contoh, anti, hadihi, haulai, ya kan? Alladhani, ya kan? Allatani, dan yang lainnya. Dari isim-isim yang mabni yang harokat akhirnya adalah kasroh, maka apa tanda mabninya, tanda binanya, tanda mabninya adalah kasroh. Bisa antum lihat contoh di situ, anti, harokat akhirnya apa ikhwan? Kasroh, iya kan? Ti. Hadihi, harokat akhirnya juga kasroh, yaitu hi. Haulai, haulai harokat akhirnya juga kasroh. Berarti anti adalah dhamir mabni di atas kasroh. Atau tanda binanya mabninya adalah kasroh. Hadihi isim isyarah mabni di atas kasroh. Haulai juga isim isyarah mabni di atas kasroh. Dan insyaallah ini mudah. Mungkin yang agak rumit adalah jenisnya. Kata ini dari jenis mana? Isim dhamir atau isim mausul, isim isyarah atau apa? Kalau yang seperti itu berarti kan kita butuh menghafal, ya kan? Butuh menghafal dan mengulang-ulang. Adapun terkait dia mabni di atas harokat apa, insya Allah ini mudah. Karena kita hanya melihat harokat akhirnya apa, maka dengan harokat akhir tersebut kita katakan tanda binanya atau tanda mabninya adalah dengan harokat akhir dari kata tersebut. Kemudian yang ketiga, mabniyun ala dham. Mabniyun ala dham. Mabni di atas dhammah. Atau mabni di atas harokat dhammah. Tentunya lagi apabila isim yang mabni tersebut harokat akhirnya adalah dhammah. Karena tidak mungkin apabila harokat akhirnya fathah, kemudian kita katakan dia mabni di atas dhammah, padahal harokat akhirnya fathah. Nah. Namun yang betul adalah apabila kata yang mabni tersebut harokat akhirnya dhammah, maka dia dikatakan mabniyun ala dhamm, mabni di atas harokat dhammah. Contoh nahnu haitsu, contoh nahnu haitsu, nahnu artinya kami, ya kan. Ini sebenarnya haitsu, ini sebenarnya kurang cocok di situ, apa haitsu juga. Nah, sebenarnya kurang cocok di sini. Karena haitsu tersebut sebenarnya dia bisa berubah-berubah. Haitsu bisa menjadi haitsi, bisa menjadi haitsa. Nah, dia pun kemudian haitsu ini artinya bukan, ya ini kata tanya juga bukan isim mausul, namun dia disebut dengan dzarfiyah, isim dzarf, kata benda yang menunjukkan tempat atau waktu, apa waktu dengan makna kapan atau di mana juga bisa sebenarnya. Sehingga kalau dilihat dari lima jenis ini, wallahu alam bisawab. Beda kalau dia mengatakan haitsuma. Nah, haitsuma. Seperti kaifa menjadi kaifama. Ya kan, kaifa bagaimana, kaifama bagaimanapun. Haitsu, haitsuma. Kapanpun atau dimanapun. Nah, kalau seperti itu berarti dia masuk dalam isim syarat. Nah, namun wallahu alam bisawab, kita mengikuti saja, mungkin di sini beliau mengatakan dia mabni, maka ya haitsu berarti dia mabni di atas dhammah. Cuma saya bingung di sini haitsu ini dimasukkan di jenis mana gitu loh. Apakah isim mausul atau isim isyarah atau apa? Atau mungkin dia memasukkan di isim istifham. Wallahu alam. Nah. Seperti dalam firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan, berikan dia jalan keluar dan akan memberikan rizkinya dari arah mana yang dia tidak sangka-sangka. Nah, ya mungkin dia mengatakan di sini adalah isim mabni jelas. Nah, sehingga ya kita lihat harokat akhirnya apa, haitsu harokat akhirnya dhammah. Berarti dia adalah mabni di atas dhammah. Mabni di atas dhammah. Nah. Kemudian yang keempat, mabniyun ala sukun. Mabni di atas harokat sukun. Contoh, hum, antum, ana. Nah, antum lihat dari tiga contoh ini, semuanya harokat akhirnya adalah sukun. Nah, nanti juga pada kata kerja juga ada yang mabni di atas sukun tersebut. Namun pembahasan kita adalah isim. Untuk kata kerja, insya Allah nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, yang jelas kesimpulannya, ihal ikhwah, untuk menentukan tanda mabninya suatu kata benda yang mabni, tinggal kita melihat harokat akhirnya. Dengan harokat apa pada akhirnya, maka dengan harokat tersebut dia dimabnikan di atas harokat yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah ya. Insyaallah. Nah. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Ini bab yang berbeda atau bab yang baru yang tidak ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Namun perincian dari jenis isim yang sudah kita lewati, yaitu al-ismul ladhi la yansarif. Al-ismul ladhi la yansarif, atau isim ghairu munsarif, atau al-mamnu' minas sarf, dengan beberapa istilah dengan maksud makna yang sama, yaitu kata benda yang tidak dimasuki oleh tanwin. Al-ismul ladhi la yadkhulu alaihi tanwin, yaitu kata benda yang tidak masuk padanya harokat tanwin, atau kata benda yang terjegah dari tanwin, Dan sudah kita lewati dalam hal ini tanda-tanda i'rabnya. Ismul munsharif atau isim ghairu munsharif al-mamnu' minas sharaf ini termasuk dari isim-isim yang mu'rab. Termasuk dari isim-isim yang mu'rab sehingga tidak ada kaitan dengan bab yang barusan kita baca. Dia bukan dari isim yang mabni. Isim yang mabni sudah kita lewati dan sudah diselesaikan jenis-jenisnya dengan tanda-tandanya. Sehingga al-tafasil al-asma'il lati la tansharif ini merupakan bab yang baru, yang berbeda. Tafasil itu artinya rincian-rincian. Al-asma'il lati la tansharif, rincian-rincian isim-isim yang tidak bertanwin. Atau rincian-rincian isim-isim yang tidak menerima tanwin. Sudah kita lewati tanda-tanda i'rabnya. Kalau dia marfu, berarti tanda rofaknya adalah dhammah. Kalau dia mansub, berarti tanda nasabnya adalah apa ikhwan? Fathah. Kalau dia majrur, tanda jernya adalah fathah juga. Karena dia tidak menerima tanwin, juga tidak menerima kasroh. Terkecuali nanti pada tempat-tempat yang dikecualikan. Dan insya Allah akan disebutkan nanti syarat-syaratnya. Nah, rincian-rincian isim yang tidak menerima tanwin, di sini maksudnya adalah jenis-jenisnya. Di sini kalau tidak salah hitung ada 6, du dan 6 berarti 12. 12 jenis-jenis ismul ladzi la yansharif. Nah. Langsung saja kita menyebutkan yang pertama. Yang pertama sighatu muntahal jumu'. Jenis yang pertama dari ismul ladzi la yansharif adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' adalah bentuk jamak yang terakhir. Bentuk jamak yang terakhir. Dalam artian kalau sudah dijamak dengan model bentuk sighah muntahal jumu', maka kata tersebut tidak bisa dijamakkan lagi. Seperti contoh seandainya apabila baitun. Baitun. Baitun. Jamaknya apa, Ivan? Buyutun. Jamaknya adalah buyutun. Nah. Baitun jamaknya buyutun. Nah, buyutun ini bisa dijamakkan lagi. Bisa dijamakkan lagi sampai apabila dijamak dengan model sighah muntahal jumu', maka sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Kenapa? Karena sighah muntahal jumu' itu merupakan bentuk jamak yang sudah terakhir, penghujung. Tidak bisa dijamakkan lagi. Qalamun jamaknya aqlamun. Kalau aqlamun, oh berarti masih bisa dijamakkan lagi dengan model lain, model lain, model lain. Sampai nanti pada jamak dengan model bentuk sighah muntahal jumu', maka tidak bisa lagi dijamakkan lagi. Tidak bisa dijamakkan lagi. Oleh karenanya disebut dengan sighah muntahal jumu', bentuk jamak yang terakhir. Bentuk jamak yang terakhir. Yaitu ala wazni mafa'il. Sighah muntahal jumu' mengikuti wazan mafa'il. Di situ mafa'il saja. Dengan dua ya. Mafa'il, ya. Mafa'ila. Nah, maksudnya apakah mafa'ila atau ada mafa'il lagi? Tidak ada ya. Berarti satu aja, mengikuti wazan mafa'il saja. Nah, yang benar mengikuti wazan dua. Mengikuti wazan mafa'il mafa'il, mafa'il ya, mafa'ilu. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikuti wazan mafa'il dengan tambahan ya. Kalau ini tidak ada ya-nya, kalau ini ada ya-nya. Nah, mengikuti wazan ini, mafa'il dan mafa'il. Di situ dicontohkan yang mengikuti wazan mafa'il. Contohnya di situ adalah masajid. Masajidu. Nah, untuk perhatikan pada masajidu. Sama ya kan? Masa mafa'ilu masajidu. Fathah, fathah, fathah, fathah. Alif, alif, kasroh, dhammah. Kasroh, dhammah. Nah, itu lihat, sama semua. Hanya bedanya apa? Di hurufnya saja, iya kan? Namun, irama bacaannya sama. Mafa'il, mafasajid. Contoh lain juga adalah apa? Madaris. Jamak dari madrasatun. Sekolah. Madarisu. Masajidu, madarisu. Contoh lain, maktabun, meja, makatibu. Makatibu. Nah, tuh lihat ini semua, sama semua. Bedanya di huruf-huruf, namun nada iramanya sama. Masajidu, madarisu, makatibu. Ya kan, sama semua. Nah, ini mengikuti wazan mafa'il. Atau sigoh muta'aljumu mengikuti wazan yang lain yang berbeda. Yang kedua, yaitu mafa'il. Dengan memadkan atau memanjangkan ain yang dikasrah. Mafa'il. Kalau ini mafa'il, kalau ini mafa'il. Contoh lainnya apa? Kalau di situ apa? Dananir. Dananir itu jamak dari dinar. Jamak dari dinar. Dana nir. Nah. Dana niru. Contoh lain apa ikhwan? Hah? Jamaknya mikilun apa? Manadilu. Nah. Manadilu. Apa lagi? Jamaknya kursiyun? Karosiyu. Aslinya karosiyun artinya karosiyun. Cuman dia bertemu dua huruf yang sama sehingga dilebur. Dijadikan satu sehingga di apa namanya di tasydid. Nah, karo siyu. Nah, mantu perhatikan ini juga tiga contoh ini mengikuti wazan mafa'ilu, dananiru, manadilu. Ah, karo siyu ini aslinya karo siyu. Aslinya sama semua. Antu lihat ini wazannya, mengikuti wazan ini. Mafa'il dan mafa'il. Sehingga antum ketika mendapati suatu kata dengan nada irama mafa'il atau mafa'il, maka itu termasuk sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Nah. Di sini tertulis wazan mafa'il atau pengasahnya mafa'il. Di mana? Di mafa'ila, iya dengan harokat fathah gitu maksudnya. Ya karena itu bukan apa namanya bukan harokat ini, itu karena memang dari katanya memang mengikuti mafa'ila. Karena memang dia harokatnya fathah dengan dari bacaannya gitu loh. Bukan mafa'ila itu berarti harus fathah, bukan. Itu memang istilahnya kalau tulisannya kalau dibaca memang harokat fathah gitu nah. Karena dia mudhaf mudhafun ilaihi, seharusnya dia kasroh. Karena dia mudhafun ilaihi, jadi fathah mafa'il sigoh muntahal jumu, gitu loh. Jadi dia fathahnya itu bukan berarti harus fathah, bukan. Karena memang dia menduduki di situ dari bacaannya itu fathah, gitu loh. Bukan berarti harus fathah, enggak. Di sini sehingga kalau di situ seandainya ala wazni dibuang, ala wazninya dibuang, ya mafa'il jadi mafa'ilu. Karena memang dia pas dibacaannya itu menduduki kasroh, cuman karena dia termasuk sigoh muntahal jumu, sehingga harus di fathah. Nah, intinya bukannya bukan harokat ini juga, intinya bukan harokat sini, karena harokat akhirnya di sini kan bisa berubah-berubah, ya kan? Tergantung amil di depannya. Intinya adalah nada iramanya. Kalau mafa'ilu, masajidu, madarisu, makatibu. Walaupun dia bisa berubah, masajida, madarisa, makatiba. Namun intinya adalah wazannya itu sama, nada iramanya di dalam membaca. Apakah ataukah wazan yang kedua, mafa'ilu atau mafa'ilu, hanya saja tidak disebutkan di situ ya. Tidak disebutkan di situ. Nah, contohnya dananiru manadilu karosiyu. Nah, ini semua sigah mut'al jumu' jenis yang pertama dari isim-isim yang tidak dimasuki tanwin. Sehingga apabila dia nanti seandainya karosi ada huruf jer ala di depannya, ala berarti apa? Karosia. Nah, karosia kenapa? Karena karosi ini termasuk dari ismul ladzi la yansarif. Nah, ismul ladzi la yansarif tanda jernya adalah fathah, pengganti dari kasroh. Bisa antum lihat kembali di label yang sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, atau mungkin seandainya manadil, manadil seandainya ada mungkin huruf jer seandainya fi, seandainya ada huruf jer fi manadil, berarti ya di fathah manadila. Di fathah. Kenapa di fathah? Bukankah ini ada huruf jer? Iya, ini huruf jer. Hanya saja manadil ini termasuk dari ismul ladzi la yansarif. Jenis sighah muntahal jumu'. Jenis sighah muntahal jumu'. Dia mamnu' minasorof. Nah, mamnu' minasorof kasrohnya dengan fathah. Yang seharusnya dia kasroh, hanya saja dia tidak menerima kasroh, maka kasrohnya diganti dengan fathah. Sehingga manadil majrur. Majrur karena ada fi. Apa tanda jernya? Tanda jernya adalah fathah, pengganti dari kasroh, disebabkan karena dia isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Nah, sama juga ala karosiyah. Karosiyah ini majrur. Jernya kenapa? Kenapa dijer? Dijer karena ada huruf jer, yaitu ala. Dia majrur, tanda jernya adalah fathah, pengganti dari kasroh. Karena ya, ismul ladzi la yansharif tidak bisa dikasroh. Tanda jernya adalah fathah, pengganti dari kasroh, disebabkan karena dia ismul ladzi la yansharif. Dari jenis sighah muntahal jumu'. Nah, ini jenis yang pertama. Bisa dipahami, ikhwan? Yang jelas, antum untuk menentukan sighah muntahal jumu' ya tinggal mengikuti saja wazan, timbangannya. Nah, di situ sekali lagi, ala wazni mafa'ila. Wazni mafa'ila. Wazni mafa'ila itu sebenarnya susunan mudhaf mudhafun ilaih. Wazni mafa'ila itu susunan mudhaf mudhafun ilaih. Wazni. Adapun wazni ini dikasrah karena ada huruf jar ala di depannya, iya kan? Ala wazni. Mafa'ila. Mafa'ila. Nah, ini mudhaf. Walaupun ini jenis mudhaf yang keluar dari yang biasa kita sebutkan ya. Biasanya mudhaf-mudhaf nilai kan nakirah ma'rifat. Ini yang berbeda. Ini mudhafun ilai. Nah, ini mudhafun ilai. Ini mudhaf, ini mudhafun ilai. Secara asar mudhafun ilai harokatnya apa, ikhwan? Hah? Kasrah, iya kan? Kasrah mudhafun ilai. Kitabu Muhammadin. Kasrah. Nah, sebenarnya ini kasrah. Kenapa kok di fathah? Karena ini mamnu' minasorof. Mamnu' minasorof dengan jenis apa? Sighah muntahal jumu' mafa'il. Bukan lagi mengikuti wazan. Dia wazannya mafa'il. Oleh karenanya dia di fathah. Karena dia mamnu' minasorof yang seharusnya di kasroh. Dia berubah menjadi fathah pengganti dari kasroh ini. Makanya ala wazni mafa'ila. Sehingga mafa'ila tersebut bukan syarat harus mafa'ila, tidak. Karena dia memang berhubung di situ menduduki mudhafun ilaih dari katanya itu. Sighah muntahal jumu' ala wazni mafa'ila. Kalau seandainya ala wazninya dibuang, berarti tidak ada yang mengkasroh, tidak yang menfathah. Kembali ke mana? Ke dhamma. Ke marfu, dhamma. Jadi mafa'ilu, seperti di atas sana. Karena tidak ada yang mengkasroh. Nah, sehingga di sini mafa'ila, di sini bukan menjadi keharusan mafa'ila, tidak. Karena memang dia berbetulan di situ, dia menduduki kasroh. Nah, kemudian dia adalah sigoh muntahal jumu' sehingga dia dari jenis ismul ladzi la yansharif, kasrohnya dengan tanda fathah. Nah, sudah kita lewati pada level yang sebelumnya kita telah membahasnya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, untuk sigoh muntahal jumu' bisa dipahami, ikhwan? Insyaallah ya, intinya mengikuti wazan mafa'il dan mafa'il. Intinya demikian. Nah, ada pertanyaan lain? Sebelum ditutup. Nah, wallahu'alam. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini aja, ikhwan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimurajaah. Nah, tidak ada pertanyaan ya, Pak Jarina. Contoh yang masa jida itu kan, masa jida itu kan tidak ada yang memanfaatkan. Tidak ada yang manfaatkan dan mengkasroh. Apakah itu hanya mengikuti wazan yang? Cuma dia hanya anu saja itu, istilahnya hanya ya sekedar ditulis gitu aja. Nah, sekedar ditulis di situ. Intinya, antum intinya jangan lihat di harokatnya. Kalau untuk mengikuti wazan di sini, mengikuti wazan di sini intinya antum melihat di apa bahasa kita bahasakan tadi, nada irama bacanya itu aja. Kalau masajida danar niro ini sebenarnya fathah, memang dia sebenarnya menduduki fathah. Kalau dalam ilmu nahwu ini namanya waz apa badal. Namanya badal pengganti dari mafa'il. Nanti ada sendiri itu. Nah, ada sendiri. Yang jelas di situ memang harokat fathah karena memang dia kebetulan menduduki harokat fathah dengan alasan badal pengganti, nanti ada babnya sendiri. Namun pada intinya ya antum mengikuti saja masajid mengikuti wazan mafa'il, dananir mengikuti wazan mafa'il. Dan adapun terkait dengan harokat fathah karena memang berbetulan dia di situ menduduki harokat fathah disebabkan karena dia sebagai badal. Nah, nanti ada sendiri itu babnya insyaallah. Antum buka-buka aja belakang, insya Allah ada badal. Badal itu pengganti. Nah, ada yang lain, Fon? Harrison? Ada ya? Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafidhakumullah.